pengorbanan masih dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Pengorbanan demi pergaulan seringkali kita temukan. Demi teman kadang perlu pengorbanan. Mencapai ridho Tuhan.